maaf. Lah, saya sama Habibidin ini bisa jadi kata Habibidin enak Anwar Zahid itu. Ngatuk ngoteh sediluk tok. Wah, aku kudu peteng tengan gerak nih jamaah, ngatur jamaah. Kalau saya ya enak ndekne. Ndekne karo rokdoina yo sokon. Ngono tok. Sing nerusne kan iki sing nerusne. Yo enak ndekne. Aku iso ya. Assalamu alaikum. Sing nerusne kan iki. Sing petentengan sampai ototis dulu sak jempolan sikil. Iki. Tapi engko sing entuk akeh iki. Unu.